بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah li'itiqadi Al-Firqati Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, lebih khusus sifat Al-Ulu atau Al-Fawqiyah, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pada soal jawab yang ke-65. Ya. Pertanyaan yang ke-65, ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ Apa dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jal min al-kitab, dalil dari Al-Quran Al-Karim? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang makna al-ulu, ketinggian Allah Azza wa Jal, dan kandungan yang terdapat pada nama Allah Al-Ali atau Al-A'la. Sekarang di sini pertanyaannya adalah tentang dalil. Apa dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jal? Dalil dari Al-Quran. Al-jawab, al-adillatu sarihatu alaihi la tu'addu wa la tuhsa. Dalil-dalil yang sarihah, tegas, jelas tentang ketinggian Allah Azza wa Jal, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung, yakni sangat banyak. Famin hadhil asma, di antara dalil-dalil tersebut adalah nama-nama Allah itu, Al-Ali, Al-A'la, Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'al, wa ma fi ma'naha, dan yang terkandung pada makna asma Allah, nama-nama Allah tersebut. Wa minha qawluhu, dan di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, bahwa Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman 'ala al-'arsy, di atas arsy, istawa. Istawa Ini maknanya sebagaimana kata ulama adalah ala wartafa'a. Istawa sama dengan ala wartafa'a. Yani naik. Jadi Allah Azza wa Jal naik di atas arsh. Tinggi. Di atas arsh. Dan arsh adalah makhluk tertinggi. Allah di atasnya. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal istawa, naik di atas arsh, fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an, ada di 7 tempat dari Al-Qur'an Al-Karim. Istawa 'ala, kemudian istawa ila, seingat saya ada 2 tempat dengan kata istawa ila, ila sama. Wa minha qawluhu ta'ala, dan diantaranya juga firman Allah ta'ala, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang fis sama, di langit atau di atas. Wa minha qawluhu ta'ala, dan di antaranya firman Allah ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Wa minha qawluhu ta'ala, dan di antaranya juga firman Allah ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uh, ilaihi, kepadanya, yas'adu, naik, al kalimut tayyib, ucapan yang bagus, wal 'amalus salih yarfa'uh, dan amal saleh Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Surat Fatir ayat 10. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, ta'ruju, naik, al-malaikatu, para malaikat, war-ruhu, dan ruh, ilaihi, kepadanya. Surat Al-Ma'arij ayat yang 4. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi. Allah Azza wa Jalla yudabbir, mengatur, al-amra, segala urusan, min as-sama', dari langit, ila al-ardi, ke bumi. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Ali Imran ayat 55. Wa ghairu dzalika katsir, dan selain itu banyak. Nah, ini jawabannya terkait dengan pertanyaan, apa dalil dari Al-Qur'an Al-Karim tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Dalil sangat banyak seperti yang beliau sampaikan. Ini semua adalah dalil-dalil yang sangat jelas, sangat tegas. Dan ini saja sudah cukup banyak. Ya. Kalau suatu masalah, dari masalah-masalah baik akidah maupun ahkam, hukum, satu saja dalilnya dari Al-Quran atau hadis, selama itu sahih, sharih, sahih dan jelas, sudah cukup bagi kita, ya kan? Itu firman Allah, itu sabda Rasulullah, cukup bagi kita sebagai pegangan untuk kita yakini, untuk diamalkan. Bagaimana dengan suatu masalah yang dalilnya sangat banyak? Tentu, ya, masalah itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat kuat, ya, untuk kita yakini. Nah, di sini tentang ketinggian Allah Azza wa Jal, seperti yang kita baca dari penjelasan beliau, sangat banyak dalilnya dan la tu'addu wa la tuhsa, kata beliau. Tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Di antaranya adalah sudah tersebut pada nama-nama Allah Azza wa Jal yang kita pelajari kemarin. Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, Al-Zahir. Itu semua nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan masing-masing nama dari nama-nama Allah itu mengandung makna bahwa Allah Maha Tinggi. Ya, termasuk zat Allah Azza wa Jal. Maha tinggi Allah Azza wa Jal, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Beliau katakan bahwa ayat yang menyebut istawa 'alal arsy, Allah Azza wa Jal naik di atas arsy, ini ada 7 ayat. Ya. Diulang-ulang sampai 7 ayat di berbagai surat. Yang menunjukkan bahwa ini perkara yang penting dan harus diyakini, tidak bisa tidak. Kemudian di sana juga ada istawa ila, bukan ala, itu juga pernah kita sebutkan bahwa sebagian ulama memaknai makna yang sama, yaitu bermakna bahwa Allah Azza wa Jal naik. Ya. Yeah. Ikhwani fi din rahimakumullah, kemudian perlu di sini diingatkan bahwa sebagian penerjemahan atau bahkan sering kita dengar kata-kata istawa diterjemahkan dengan bersemayam. Ya, yeah. Bersemayam di atas arsy. Wallahu a'lam, kalau kita melihat kata bersemayam dalam bahasa kita tidak selalu diartikan di atas, ya. Bahkan ya kadang kita mendengar jenazah akan disemayamkan di kuburan. Ya. Jadi kata bersemayam ini wallahu a'lam tidak mewakili kata istawa. Sehingga wallahu a'lam penerjemahan dengan itu tidak tepat. Tapi yang lebih tepat, lebih mudah, lebih jelas terjemahkan kata istawa dengan naik. Ala wartafa'a. Jadi Allah Azza wa Jal istawa 'alal 'arsy, artinya Allah Azza wa Jal naik di atas arsy. Ya. Yeah. Kemudian ayat-ayat yang lain yang termasuk dalil yang sangat jelas adalah yang tersebut pada surat Al-Mulk ayat 16-17. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di as-sama, di langit, artinya di atas langit, ya? Atau fisama, pada ketinggian. Ya, fil ulu. Allah Azza wa Jal berada pada ketinggian. Terkadang kata as-sama bermakna langit yang itu Allah sebut sab'an syidada, 7 bangunan yang kokoh. Terkadang as-sama bermakna di atas. Ya, yang jelas Allah Azza wa Jal fis sama, Allah pada ketinggian. Dan kalau yang dimaksud dengan as-sama adalah 7 bangunan yang kokoh, sab'an syidada, Maka Allah Azza wa Jal di atasnya, karena Allah Azza wa Jal di atas arsh, yang arsh adalah makhluk yang tertinggi. Begitu pula pada surat An-Nahl ayat yang 50, ayat yang ke-50, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Jelas Allah Azza wa Jal di atas. Ya. Kemudian pada surat Fatir ayat 10 disebutkan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib, kepadanya ucapan yang baik itu yas'adu, naik. Jadi kita kalau beramal dengan ucapan-ucapan yang baik, maka ucapan yang baik ini akan yas'adu ilaih, naik kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Wal 'amalu shalihu yarfa'u, dan amal saleh Allah Azza wa Jal mengangkatnya. Berarti di mana Allah Azza wa Jal? Di atas. Ya. Para malaikat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, para malaikat dan ar-ruh naik kepadanya. Berarti Allah di mana? Di atas. Ini surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkatmu kepadaku. Berarti Allah di mana? Di atas. Ya kan? Ya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa. Bahkan Allah Azza wa Jal mengangkatnya kepadanya. Kepada Allah Azza wa Jal. Artinya bahwa Allah di atas. Nah. Ini sebagian dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jal. Jadi betul-betul Allah Azza wa Jal di atas arsh, ya, terpisah dari makhluknya, Allah di tempat yang tinggi. Adapun dari dalil sunnah hadis, maka akan dijelaskan berikut ini. Pada pertanyaan yang ke-66, soal ma dalilu dzalika minas sunnah, apa dalil tentang hal itu, yakni ketinggian Allah Azza wa Jal, minas sunnah, dari sunnah Nabi, artinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adillatuhu minas sunnati katsiratun la tuhsa, dalil-dalilnya dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi, katsiratun la tuhsa, banyak dan tidak terhitung. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al, pada hadis al-aw'al, wal 'arsyu fawqa dzalik, dan arsy di atas itu, wallahu fawqa al-'arsy, dan Allah azza wa jalla di atas arsy, wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, dan ia maha mengetahui terhadap apa yang antum ada padanya, kalian ada padanya. Wa qawluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad, terhadap Sa'ad fi kisati Bani Quraidah, pada kisah Bani Quraidah, laqad hakamta fihim, sungguh engkau telah menghukumi mereka, bi hukmil malik, dengan hukum al-malik, yaitu Allah azza wa jal, min fawqi sab'ati arki'ah, ya, dari atas 7 langit maksudnya. Ya, di lafaz yang lain sab'i samawat. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, terhadap budak wanita itu, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia menjawab bahwa Allah di langit atau di atas langit. Qala a'tikha, Nabi katakan a'tikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Wa haditsu mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis-hadis kisah mi'raj nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsi ta'aqubil malaika, juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang menyebutkan pergantian para malaikat yang menjaga di muka bumi ini. Ya, di mana ada malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari, silih berganti. Nabi katakan, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian naiklah alladzina, para malaikat yang batu fikum, bermalam di tengah kalian. Fayas'aluhum, maka Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Azza wa Jal lebih tahu daripada mereka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'idli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan seberat atau seukuran satu biji kurma, min kasbin tayyibin, dari penghasilan yang baik, wala yas'adu ilallah illa tayyib, dan tidaklah naik menuju Allah Azza wa Jal kecuali sesuatu yang baik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil wahyi, tentang hadis penyampaian wahyu, idza qadallahu al-amra fis sama', bila Allah azza wa jal menetapkan suatu perkara di langit, barabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat pun barabat bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, menurunkan sayap-sayapnya, begitu. Khud'anan, karena ketundukan mereka. Liqaulihi, terhadap Allah Azza wa Jal, terhadap firman Allah Azza wa Jal. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, seolah-olah itu adalah suara rantai yang jatuh pada Safwan, batu yang halus. Al hadis wa ghairu dzalik, dan selain itu katsir, yang banyak jumlahnya. Faqad aqarra bidzalika jami'ul makhluqat, dan telah membenarkan sifat itu, yaitu ketinggian Allah Azza wa Jal, jami'ul makhlukat, seluruh makhluk-makhluk, illal jahmiyah, kecuali jahmiyah, kelompok jahmiyah. Ya. Baik. Nah, ini juga secara singkat pula dari hadis-hadis Nabi, karena walaupun ini banyak sebetulnya, namun itu dibanding keseluruhan hadis tetap sedikit. Karena saking banyaknya dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengawali jawaban ini dengan mengatakan bahwa dalil-dalil dari hadis Nabi katsiratun la tuhsa, banyak dan tidak terhitung. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Maha Tinggi, bahwa Allah di atas arsy. Banyak sekali. Ya. Beliau sebutkan di sini beberapa dalil walaupun sebagiannya lemah ya, seperti hadis Al-Awal. Ini hadis yang lemah ya. Dhaifun jiddan, dan yang cetakan ini disebutkan di footnote ya, penjelasan tentang kelemahannya. Namun hadis-hadis yang lain sudah sangat mencukupi, hadis-hadis yang sahih. Ya. Disebutkan pula di sini hadis Sa'ad. Ini juga seingat saya ada pembicaraan ulama ya tentang hadis Sa'ad yang menyebutkan bahwa laqad hakamta fi hukmil malik min fawqi sab'ati arqiah atau sab'i samawat. Ya. Ya. Baik. Mungkin bisa kita murojaah insyaallah untuk hadis Sa'ad. Kemudian hadis yang jelas sahih di mana telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan kita telah baca pada, kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hadis Al-Jariyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada budak wanita itu, "Ayna Allah?" di mana Allah, dan dia menjawab, "Fis sama." Allah azza wa jalla di atas langit. Maka dibenarkan dan dijadikan ini sebagai bukti keimanannya. I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak itu. Dia adalah budak yang beriman. Jelas itu jawaban yang benar dan menjadi bukti keimanan budak wanita itu. Nah, ini dalil yang sangat sharih, tegas, dan pada pertemuan yang lalu kita telah singgung bahwa anehnya sebagian orang justru mengingkari pertanyaan Aina Allah? Di mana Allah? Ini sangat aneh, ya. Padahal yang menyebutkan pertanyaan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian justru dikatakan bahwa itu pertanyaan yang salah? Ya. Nah, ini akibat buruk daripada suatu bid'ah, ya. Bid'ah suatu keyakinan yang salah bahwa Allah Azza wa Jal tidak di atas arsy, akhirnya mengakibatkan juga akibat-akibat buruk yang lain, diantaranya menolak hadis Nabi, menyalahkan pertanyaan Nabi. Nah, ini luar biasa ya, ini sangat berbahaya. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah, sangat sinkron antara keyakinan dan perbuatan. Al-Sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal di atas arsy. Al-Sunnah membenarkan sabda Rasulullah, mengimani ya, dan menerima segala yang disabdakan Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan oleh penulis rahimahullah, termasuk hadis-hadis yang menunjukkan ketinggian Allah adalah hadis-hadis tentang Al-Isra wal-Mi'raj, terutama pada kisah Al-Mi'raj. Kalau Al-Isra itu perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa ya. Nah, Al-Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, ini jelas menunjukkan Allah Azza wa Jal di atas. Ya. Kita terkadang berpikir dan merasakan begitu aneh. Kisah Isra dan Mi'raj itu kan sudah sangat-sangat masyhur. Bahkan orang-orang merayakan, sekalipun Nabi enggak merayakan dan enggak benar cara-cara begitu kan. Tapi yang jelas kisah Isra dan Mi'raj sangat diterima oleh masyarakat. Ya, siapa yang enggak menerima kisah ini? Tapi kenapa dari mereka yang suka merayakan Al-Isra wal Mi'raj dan meyakini adanya Al-Isra wal Mi'raj, kalau ditanya di mana Allah, menjawabnya apa? Menjawab di mana-mana. Loh, gimana? Kalau Allah di mana-mana, enggak usah pakai Mi'raj, ya. Adanya Mi'raj karena Allah Azza wa Jalla di atas sana. Makanya ada Al-Mi'raj. Nah, inilah keanehan, ya. Aneh. Mestinya ketika mengimani adanya Isra dan Mi'raj, maka mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Dan mungkin dari kisah itu pun diambil kesimpulan ini, diterangkan kepada umat begitu mestinya. Dan juga di sana pun terkadang muncul kisah-kisah, termasuk mungkin kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain bagi orang-orang itu, ya. Ya, kebetulan ini akhirnya nyangkut ke sini. Di sini saya bawa kitab Mukhtasar Al-Ulu karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang membahas khusus tentang ketinggian Allah Azza wa Jal. Ya, tadi saya buka-buka dan di bagian hampir paling akhir atau nomor 3 dari yang terakhir beliau sebutkan, ya, dari ulama-ulama terdahulu yang beliau sebutkan, nomor 3 terakhir, nomor 4 terakhir dinukilkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, karena nyangkut akhirnya sekaligus kita baca. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, ya, mengatakan wa huwa mustawin 'ala al-'arsy, dan Allah Azza wa Jal naik di atas arsy, beristiwa, berada di atas arsy, muhtawin 'ala al-mulk, meliputi kerajaan ini, kerajaan jagat raya ini, alam ini, muhitun 'ilmuhu bil asya', ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian beliau menyebutkan dalil, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini dalilnya, kepadanya menuju al kalimut thayyib, ucapan yang bagus. Ucapan-ucapan yang bagus menuju, naik kepada Allah Azza wa Jal. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal salih Allah Azza wa Jal mengangkatnya. Ini kutipan ayat. Kemudian beliau katakan, wala yajuzu wasfu bi annahu fi kulli makan, dan tidak boleh disifati atau dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla fi kulli makan, di tiap tempat. Nah, luar biasa ini, ya. Ini ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani di kitabnya, bukan konon. Kan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani banyaknya apa? Kalau cerita karomahnya, konon dan konon, katanya dan katanya, ya kan? Kalau ini tidak, ini di kitab beliau, bisa dipertanggungjawabkan, kitab Al-Ghunyah. Beliau mengatakan seperti ini, ya. Wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan, dan tidak boleh disifati bahwa Allah Azza wa Jalla itu di tiap tempat, di mana-mana, ya. Banyak orang mengatakan begitu. Syekh Abdul Qadir enggak mengatakan begitu. Ya, mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Bal yuqal, bahkan dikatakan atau semestinya dikatakan innahu fis sama' 'alal arsy. Ya, ini kata beliau. Bahkan yang benar dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla fis sama', di langit, di atas langit, alal arsy, di atas arsy. Kama qala, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Wa yanbaghi itlaqu dzalika min ghairi ta'wil. Dan semestinya disebutkan seperti itu saja tanpa ditakwilkan, tanpa ditafsirkan dengan makna-makna yang tidak seperti makna aslinya. Biarkan, memang begitu. Jangan, maksudnya. Maksudnya apa? Ini lafaz yang jelas. Allah naik di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Jelas sekali. Enggak perlu ditakwil, enggak boleh ditakwil, kata beliau. Ya. Kata beliau berikutnya, wa qawluhu ta'ala 'alal 'arsy famadzkurun fi kulli kitabin. Keadaan Allah Azza wa Jalla yang di atas arsy itu tersebut di tiap kitab. Unzil 'ala kulli nabiyyin ursil. Di tiap kitab yang Allah turunkan pada tiap nabi yang Allah utus. Jadi setiap kitab nabi banyaknya berapa, kitabnya berapa, semua di situ ada penyebutan Allah di atas arsy. Ya, kata beliau rahimahullah. Bila kaif, tanpa kaif, artinya tanpa dibahas gimana caranya, itu bukan urusan kamu. Gimana caranya? Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Urusan ghaib. Yang penting Allah mengabarkan Allah Azza wa Jalla istawa 'alal 'arsy. Naik di atas arsy, berada di atas arsy. Begitu. Nah, ini ucapan beliau rahimahullah. Ya. Nah, ini mesti menjadi pelajaran bagi kita dan bagi masyarakat pada umumnya. Jangan yang diambil dari Syekh Abdul Qadir rahimahullah kisah-kisah karomah, ya, yang sumbernya sering enggak jelas. Sementara ini yang dari sumber jelas gak pernah dibahas. Gak pernah disinggung. Padahal ini sangat terkait dengan akidah umat. Yang lebih penting daripada cerita-cerita karomat itu. Ya. Wallahu'alam. Ya, ini sekedar menyangkut masalah dalil Isra' dan Mi'raj. Kemudian teringat tentang Syekh Abdul Qadir. Begitu keadaannya. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa di antara dalil-dalil ketinggian Allah Azza wa Jal dari hadis Nabi SAW adalah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang atau menerangkan tentang pergantian para malaikat yang berjaga di muka bumi ini, antara malaikat yang berjaga di malam hari dan yang di siang hari. Ya. Ya ta'aqabuna fikum al-malaika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bergantian. Kemudian dikatakan di situ, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian malaikat yang bermalam di tengah kalian itu naik. Ya. Fayas'aluhum, maka Allah bertanya kepada mereka. Nah, jadi mereka menuju kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah tanya, kemana menujunya? Naik. Ya'ruj, ta'ruj. Naik. Jadi Allah Azza wa Jalla di atas. Maka Allah bertanya, fayas'aluhum, bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah Maha tahu. Ya, bukan Allah bertanya karena Allah enggak tahu, Allah Maha tahu tentang itu semua. Ya. Begitu pula hadis tentang sedekah, ya, bahwa sedekah, ya, seseorang dengan kurma selama itu dari penghasilan yang baik, itu pun yas'adu ilallah, akan naik kepada Allah Azza wa Jal. Wala yas'adu ilallah illa tayyib, tidak ada yang naik menuju Allah kecuali yang baik. Dan seterusnya. Dan ini kata beliau rahimahullah adalah atau maksud beliau ini baru sebagian. Wa yurdalika katsir, selain itu masih banyak. Ya, masih banyak. Kemudian kata beliau, waqad aqarra bidzalika jami'ul makhluqat, dan telah mengakui tentang hal itu, yakni tentang ketinggian Allah itu seluruh makhluk. Dan dibahas oleh para ulama, ya, dibahas oleh para ulama atau sebagian ulama, ya, bukan hanya manusia, sampai hewan pun mengakui akan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Mungkin lain waktu kita bisa lihat dari penjelasan sebagian ulama tentang hal ini. Namun Syekh mengisyaratkan bahwa ini jami' al-makhlukat, seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hanya ada satu golongan makhluk yang enggak mau mengikuti ini. Siapa dia? Illal Jahmiyah. Jahmiyah ini makhluk satu ini. Golongan Jahmiyah ini. Loh, golongan dari mana itu? Ya, ini dari kalangan manusia dan juga ada dari kalangan jin mestinya. Mereka ini yang enggak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka ini punya pendahulu. Siapa pendahulunya? Fir'aun. Ya, saya akan baca di sini sekarang penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah secara singkat, ya, bahwa setelah sekian banyak dalil Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas arsy, maka Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan dalam kitabnya An-Nuniyah Asy-Syafiyatul Kafiyah, kata beliau, ya, bisa antum catat pula ini, ya, faedah dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya An-Nuniyah. Famanil ladzi aula bi fir'auna idzan minna wa minkum ba'da dzattibyani. Ini satu bait dulu. Famanil ladzi, kemudian siapa kalau begitu yang lebih berhak disamakan dengan Fir'aun? Kalau begitu, ya, antara kita dan kalian, siapa yang lebih berhak disamakan dengan Fir'aun? Ba'da dzattibyani, setelah penjelasan ini. Ya. Sebelum kita lanjutkan bait-bait berikutnya, di sini perlu saya terangkan bahwa dalil yang begitu banyak di Al-Qur'an dan Sunnah, di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabiullah Musa dengan Fir'aun. Ya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Fir'aun minta kepada menterinya Haman, buatkan oleh Haman sarh, bangunan tinggi. Ya. Untuk apa? Dia mau naik. Mau naik. Ya. Naik ke langit sana. Apa kata dia? La'alli attali' ila ilahi Musa. Barangkali aku bisa melihat Tuhannya Musa di sana. Wa inni la'adhunnuhu kadiba. Dan sungguh aku mengira Musa itu dusta. Nah, ini ucapan Fir'aun. Apa yang terpahami dari ucapan Fir'aun dan perintah Fir'aun kepada Haman untuk membangun bangunan tinggi itu? Yang terpahami bahwa kalau begitu antara Nabiullah Musa dengan Fir'aun ada dialog, ya kan? Dan Nabi Musa mengatakan bahwa ilahnya, sesembahannya di mana? Di sama, di langit, di atas langit. Karenanya Fir'aun ingin membuktikan, maka bikinlah wahai Haman bangunan tinggi, aku ingin melihat. Namun demikian Fir'aun mengatakan, wa inni la'adhunnuhu kadiba, dan saya kira Musa itu dusta. Nah, berarti di sini, ya, Nabi Allah Musa yusbit, menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla fis-sama. Fir'aun mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jal di atas langit. Jadi kalau begitu, orang-orang yang tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jal, tidak mengimani Allah Azza wa Jal di atas langit, itu mengikuti siapa? mengikuti Fir'aun. Itu pendahulu mereka. Jadi Al-Jahmiyah salafuhum Fir'aun. Jahmiyah ini pendahulunya adalah Fir'aun. Wa ahlus sunnah wal jamaah, sementara ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang mengingani ketinggian Allah Azza wa Jal, salafuhum al-anbiya wa minhum Musa. Pendahulunya adalah para nabi dan diantaranya adalah Nabi Musa. Ya, gimana kita mau mengikuti Nabi Musa dan para nabi atau mengikuti Fir'aun? Ya. Nah, makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Famanil ladzi aula bi Fir'aun idan?" Kalau begitu, siapa yang lebih berhak untuk diserupakan dengan Fir'aun atau dianggap sebagai pengikut Fir'aun? Minna wa minkum, siapa di antara kita? Ahlussunnah atau kalian wa Jahmiyah? Ya, ba'da tatbiyani, setelah penjelasan ini. Ya. Nah, itu maksud daripada kata atau bait nazam atau syair yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi. Kemudian kata Ibnu Qayyim melanjutkan, "Ya qaumana, wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfani. Wallahi. Ya qaumana wallah. Wahai kaum kami, wallahi demi Allah, inna liqaulina, bahwa bagi ucapan kami ini, keyakinan kami ini, yaitu ketinggian Allah Azza wa Jal, alfan tadullu alaih, ada 1000 dalil yang menunjukkan tentangnya. Bal alfani, bahkan 2000. Bayangkan. Ya. Dalil sebanyak ini masih diingkari. Dalil sebanyak ini masih juga ada orang-orang yang enggak mengerti. Ya. Dalil sebanyak ini masih banyak orang yang menjawab dengan jawaban yang salah ketika ditanya ainallah, di mana Allah. Sungguh memprihatinkan. Akidah umat ini memprihatinkan. Ya. Yang dulu di zaman Nabi, seorang budak wanita yang tidak duduk di majelis taklim Nabi bisa menjawab. Dia hidup di sana, padang pasir, menggembala kambing. Tidak rutin belajar di Masjid Nabawi mendengarkan taklim Nabi, tidak. Tapi mampu menjawab dengan benar ketika ditanya ayin Allah, di mana Allah. Dia jawab fis-sama, di langit, di atas langit. Sementara umat ini sekarang ini yang sekolah, yang belajar, yang katanya modern, yang dan macam-macam. Ketika ditanya ayin Allah, di mana Allah, jawabnya di mana-mana. Kemana dalil yang 2000 itu? Kemana? Ya, sungguh disayangkan. Rasulullah SAW. Inilah perlunya kita belajar yang benar, ya. Belajar akidah yang benar. Sesungguhnya bagi kaum muslimin, kalau dia baca Quran dan murni dengan fitrahnya, akan menjawab dengan benar. InsyaAllah. Bagaimana tidak? Ayat-ayat tadi misalnya dalam surat Al-A'la, ya kan? Juz amma, sabbih isma rabbika al-a'la. Baca ini saja sudah cukup sebagai dalil. Ya. Sabbih isma rabbika al-a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Sudah, masa enggak mengerti? Akan mengerti kalau dia baca Quran dan tahu artinya. Tapi disayangkan baca Quran dan enggak pernah tahu arti-arti ayat-ayat tersebut. Atau yang lebih parah, adanya orang-orang yang memang memalingkan muslimin dari akidah yang benar. Diajari, ya, bahwa Allah itu di mana-mana. Kalau ditanya jawabnya begini, ya, ini yang muskilah. Adanya para pelopor-pelopor umat yang mengajak kepada jawaban yang salah, keyakinan yang salah. Padahal di Quran kalau dia baca, saya yakin pasti mengerti dengan benar. terkait dengan sifat ini. Banyak sekali ayat di antara yang kita baca itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sadari hal ini. Ya, antum berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini di masyarakat. Dan ini harus menjadi keprihatinan antum. Ya, bagaimana membenarkan, dalam arti bagaimana memperbaiki akidah umat yang sudah seperti ini. Ini kan perkara yang sangat-sangat mendasar bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah pada bait berikutnya, kata beliau, aqlan wa naqlan ma' sharihil fitrati al-ula wa dhawqi halawatil qur'ani. Baik dalil, yang tadi 2000 itu, mungkin orang mengatakan masa sih sampai 2000, ayatnya saja berapa sih, hadisnya berapa, ya. Dan kita pun mengatakan masa Ibnu Qayyim akan berdusta, seorang yang sangat berpegang dengan sunnah, sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan sangat berilmu. Seorang yang sering dijuluki dengan al-allamah, orang yang sangat berilmu, masa akan mengucapkan dengan kata-kata dusta atau omong kosong? Tidak. Mesti terbukti apa yang beliau katakan ini. Ya. Dan beliau terangkan bahwa ini adalah dalil aqlan wa naqlan. Ya, dalil akli secara akal dan dalil naqli secara naql, yaitu sam'i, ya, dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalil yang sekian banyak globalnya adalah dalil akli dan naqli. Kemudian ada lagi ma' tarihil fitratil ula, dalil fitrah, secara fitrah makhluk dan kita fitrah manusia. Ya, al-ula, fitrah yang masih bersih, fitrah pertama. Wa dzauqi halawatil Qur'ani, dan dengan merasakan manisnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi ulama kita rahimahumullah membahas tentang dalil ketinggian Allah Azza wa Jalla ini bukan hanya dari dalil Al-Qur'an dan hadis, tapi juga dalil secara akal. Ya. Secara akal diterangkan pula oleh para ulama kita bahwa Allah Azza wa Jalla di atas, ya, globalnya bahwa al-ulu adalah sifat ketinggian dan sifat kesempurnaan. Sebaliknya as-suful, kerendahan, yaitu sifat yang bukan sifat kesempurnaan, ya. Kita pun tahu dalam bahasa kita dan penggunaan kita, ketinggian itu mulia. Nah, bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak berhak terhadap kemuliaan itu? Ala kulli hal, disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, Mukhtasar Al-Ulu, di mukaddimahnya ucapan para ulama di antaranya Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain, yang menerangkan tentang dalil secara yakni secara akal maupun yang lain. Ya. Kemudian fitrah, ya, fitrah manusia, secara fitrah manusia. Dan di sini ada suatu kisah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya disebutkan oleh Al-Alusi dalam kitabnya Jala'u Al-Ainain fi Muhakamati Al-Ahmadain, kisah tentang seorang Arab Badui, ya, yang membantah seorang jam, ya. Nah, seorang yang berkeyakinan Jahmiyah. atau nah bait-bait syair yang menunjukkan apa keyakinan Ahlu Sunnah yang benar dan keyakinan Jahmiyah yang salah. Yani suatu saat Jahm ya mengajak orang-orang untuk berkeyakinan dengan keyakinan dia, berkeyakinan dengan keyakinan dia, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan tentunya termasuk sifat uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jal. Ya. Maka si Arab Badui ya dengan polosnya, dengan fitrahnya dia datang dan membantah ya ala inna jahman kafirun bana kufruhu dan seterusnya. Ya. Ketahuilah bahwa Jahm adalah kafir dan telah jelas kekafirannya. Ya, laqad dhalla Jahmun idh yusammi ilahahu alimun bila ilmin. Sungguh Jahm telah sesat ketika mensifati Allah Azza wa Jalla atau mengatakan Allah itu berilmu tapi tanpa ilmu dan seterusnya. Nah, dia dengan fitrahnya mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang Jahm ketika itu mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang-orang pun menyadari bahwa apa yang dikatakan Jahm adalah salah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh si Arab Badui itu dengan fitrahnya. Begitu pula disebutkan ya, ketika seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jalla dengan syubhat-syubhat yang dia sampaikan kepada umat, maka seseorang mengatakan kepadanya, seorang mengatakan kepadanya, wahai fulan, ya, tolong jawab apa yang ada di dalam diri kami ini. Ya, yakni engkau cerita dalil ini, dalil itu, dasar ini, dasar itu, yang intinya menolak ketinggian Allah Azza wa Jal. Ya, itu semua sudah. Anggap saya enggak tahu menahu tentang itu, tapi tolong jawab apa yang ada di dalam diri kami. Yaitu kalau kami berdoa otomatis enggak dibuat-buat. Dan antum juga saya yakin semua begitu dan umat manusia. Ketika berdoa otomatis kalbunya menuju ke mana? Mesti ke atas. Ya. Kalau masih sesuai fitrah. Mungkin kalau jam ke bawah mungkin enggak tahu. Ya, atau ke samping kiri kanan enggak tahu kalau jam ya. Ya, ketika berdoa enggak tahu ke mana arah kalbunya itu jam. Atau muter mungkin karena dia mungkin meyakini Allah di mana-mana. Mungkin wallahu a'lam jam. Tapi kalau seseorang yang masih di atas fitrah ketika berdoa otomatis kalbunya menuju ke atas. Nah, ini ditanyakan kepada si orang itu yang dianggap orang alim yang sedang mempengaruhi orang untuk tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ternyata si penceramah itu kebingungan menjawab. Karena memang ini fitrah. Dia pun mungkin ketika berdoa begitu. Maka dia hanya mengatakan hayyarani al-hamadzani, hayyarani al-hamadzani. Ini orang Hamadzan bikin saya pening, bikin saya pening. Ya, enggak bisa jawab dia. Aqlan wa naqlan ma sarihil fitratil ula wa dzauqi halawatil qur'ani kullun yadullu bi annahu subhanahu kullun yadullu bi annahu subhanahu fawqa samai mubayinil aqwani ya fawqa samai mubayin al aqwan kullun yadullu semua menunjukkan bi annahu bahwa Allah azza wa jal subhanahu fawqa samai di atas langit mubayin al aqwani ya berpisah dari makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.